dengan masa depan walau jarak membentang. Bermodal cinta dan asa yang datang menjanjikan, apalah daya tangan tak sampai meraih bintang. Biarlah waktu yang akan menjawab semua harapan. Aku cemburu ketika kau jauh dariku. Coba percaya ku hapus luka di masa lalu. Ku ingin bijaksana tapi ku tak berdaya. Mengerti itu kunci setiap ada satu cinta. Bodohnya ku dulu yang sia-siakan kamu. Setelah ku sadari ku tak bisa hidup tanpamu. Ucap terima kasih untuk segala yang pernah kau beri. Tak ingin berpisah genggam erat tanganku ini. Sudah lama kita bersama menjalin kasih. Saling mencintai menyayangi walau tertatih. Tak ingin lagi ada penghalang menjadi tameng. Perlahan bangun istana megah berlapis benteng. Beriku kesempatan untuk miliki dirimu lagi. Ku berjanjikan menjaga cinta ini. Yakinkan hatimu, jangan pernah kau ragu. Percayalah padaku, kan setia padamu. Memberi cinta menjaga hati itu yang selalu ku harapkan. Kaulah pujaan idaman yang takkan pernah ku lepaskan. Senyuman, rangkulan, ciuman, semua ku rindukan. Perasaan tak dapat tertahan jika kau datang dengan senyuman. Tak ingin berakhir miliki dirimu seperti lalui kontes. Air mata menetes, darah pengorbanan tertetes. Banyak proses tapi hubungan mulai banyak progres. Semua yang tidak beres, hati tergores mulai ku kompres. Mengertiakan posisi yang sedang ku alami. Ku cinta kau, yakinkan hatimu kembali. Kesempatan terbuka asal kita ingin bersama. Aku kan menjadi seperti yang kau minta. Madu yang kau berikan ter-